نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjut wasail yang ke-9 dari wasilah al-mufidah lilhayati sa'idah. Qala al-muallif rahimahullah, wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadati mustaqbalil umur, dan di antara anfa' ma yakun, di antara perkara yang paling bermanfaat, fi mulahadati mustaqbalil umur, di dalam seorang itu mulahadah, memperhatikan, di dalam memperhatikan mustaqbalil umur, perkara-perkara yang akan datang. Di antara perkara yang paling bermanfaat, mayakun fi mulahadah, di dalam memperhatikan mustaqbalil umur, perkara yang akan datang, istimalu hada du'a, menggunakan doa ini. Alladzikana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bih, menggunakan doa ini. Hada doa alladzikana nabi, yang mana nabi SAW yad'u, berdoa dengan doa ini. Doa yang datang dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa. Apa doanya? Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri, alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati, allati ilaiha, allati ilaiha atau allati fiha ma'adi, allati fiha atau allati ilaiha ma'adi. Waj'al, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal al waj'alil wal mauta, wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Apa artinya? Artinya Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah li dini, perbaikilah untukku agamaku ini. Alladhi huwa ismatu amri, yang agama itu ismah, penjagaan. Ismah itu yang menjadi penjagaan amri, urusanku. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang itu adalah penyelamat, penjaga atas urusanku. Wa aslih li dunyaya, wa aslih li, dan perbaikilah aku, dunyaya allati fiha ma'asi, perbaikilah untukku dunia, allati fiha ma'asi, yang aku hidup di dalamnya, allati fiha ma'asi, yang aku hidup di atasnya, di atas bumi ini. Wa aslih li akhirati, dan aslih, perbaikilah untukku akhirati, akhiratku. Allati yang fiha ma'adi, padanya aku kembali. Waj'alil hayata, jadikan kehidupan ini ziyadatan, sebagai tambahan bagiku. Fi kulli khairin, pada setiap kebaikan. Wal mauta rohatan li, dan kematian sebagai rohah, sebagai tempat untuk beristirahat bagiku, bisa berhenti. Min kulli syarrin, dari segala kejelekan. Rawahu Muslim. Doa ini doa yang sangat agung, doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menerangkan makna doa ini. Allahumma aslih li dini, ad-din, perbaikilah agama. Yang mana dimulai mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki sisi agama kita. Kenapa? Yang namanya ad-din alladhi bihi ya'tasimul insan minasyarr. Yang namanya agama adalah seorang jadi terjaga dari segala kejelekan. Wa ya'tasim minal a'da, akan terlindung dari musuh. Sehingga setiap kali orang agamanya baik, dia akan terjaga dari segala kejelekan. Baiknya agama itu ada dua sisi, kata Syekh. Islah salahuddin, bagusnya agama seorang, yakun, terjadi dengan dua hal. Yang pertama, yakun bil ikhlas lillah. Bagusnya agama seorang ialah dengan ikhlas untuk Allah. Yang kedua, wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, agamanya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka agamanya itu bukan agama yang baik. Khairus sholih, dia sholat ria, sodakoh ria, saumnya ria, baca Qur'annya ria, zikirnya ria, itu jelek. Khairus sholih, amalannya tertolak. Ana ukhni syuraka, saya tidak butuh sekutu. Ana syirki, man amila amalan asroka bihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkah. Siapa yang beramal suatu amalan yang dia menyekutukan bersamaku, berbuat syirik kepada Allah, aku tinggalkan, taraktuhu, tinggalkan orang itu dan kesyirikannya. Jadi tidak baik kalau orang itu masih belum ikhlas. Atau yang kedua, demikian pula orang yang membuat bid'ah, melakukan kebid'ahan, itu la ismata lahu, tidak ada penjagaan, dia jelek. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, semua bid'ah sesat dan semua kesesatan di dalam neraka. Dia jelek berarti karena masuk neraka. Sehingga kebid'ahan walaupun banyak prakteknya, nampak orang yang banyak melakukan perkara, tapi kalau itu perkara yang bid'ah, itu jelek, tidak bagus agamanya. Sehingga kita berdoa, ya Allah, perbaikilah agamaku agar tetap ikhlas, bisa mutaba'atu rasul, karena itu adalah ismah, penjagaan. Wa aslih li dunya ya allati fiha ma'asi. Yang kedua, kita mohon kepada Allah diperbaiki dunia yang kita hidup di atasnya. Dunia tidak selamanya. Sekarang kita bercerita orang yang sudah lewat. Konon demikian, dulu terjadi demikian. Dulu ada kejadian demikian. Orang sudah mati kita ceritakan. Besok tinggal giliran kita yang menjadi bahan pembicaraan. Sekarang kita bercerita orang sudah mati. Wah, dulu di sini ada orang ibadah demikian. Dulu sudah mati orangnya, cerita. Besok giliran kita yang jadi bahan cerita. Itulah dunia, silih berganti. Tidak selamanya. Kita mohon diperbaiki oleh Allah dunia kita. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa aslih li akhirati, perbaiki akhirat. Allati ilaiha ma'adi, yang mana akhirat itu tempat kita kembali. Kul innal awwalin wal akhirin, katakan Muhammad, orang yang pertama dan orang yang terakhir. Dalam surat Al-Waqi'ah 49, la majmu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Sesungguhnya mereka yang pertama yang terakhir, la majmu'un, akan dikumpulkan, ila miqat yaumin ma'lum. Allah akan kumpulkan di tempat, di satu tempat, yaumin ma'lum, di hari yang sudah diketahui. Satu tempat, semuanya akan kumpul di sana. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, arijal wa nisa ya Rasulullah, yuhsyarun nas hufatan uratan hurla, manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak pakai secuil pun baju, tidak pakai sendal, tidak bersunat lagi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, arijal wa nisa, apakah berkumpul satu tempat laki perempuan dalam kondisi seperti itu? Kata Nabi SAW, al-amru asyad. Kata Aisyah, ya nuru ba'duhum ba'du, kalau begitu satu sama lain saling melihat ya Rasulullah. Kalau berkumpulnya manusia di dunia, di lapangan kayak gitu, mungkin saling melihat. masih kepikir ingin lihat. Tapi kata Nabi, al-amru asyad, urusan keselamatan dirinya lebih mengerikan, sehingga tidak sempat melihat milik orang lain. Saya selamat enggak, selamat enggak. Al-amru asyad, urusan hari itu benar-benar mencekam, tidak sempat ingin melihat milik orang lain. Kondisi yang benar-benar masing-masing menentukan nasibnya, saya selamat apa enggak, selamat apa enggak. Itulah yaum al-ma'ad. Nah, barakallahu fikum, kita mohon agar kehidupan nanti dijadikan oleh Allah baik. Waja'alil hayata, jadikan kehidupan di dunia ini ziyadah, tambahan. Tambahan fi kulli khair, bagi setiap kebaikan. Setiap seorang diberi taufik bisa beramal soleh, ikhlas, mengikuti contoh nabinya, maka itu jadi baik. Dia bahagia, senang dengan amalnya. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberi hidayah lihada, dengan amal soleh ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan dapat hidayah ini laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberikan hidayah. Semakin melakukan satu amal satu demi satu, semakin bersyukur. Alhamdulillah, setiap hari dia tegakkan sholat, bertambah kebaikannya, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Semakin baik dia belajarnya, semakin bagus agamanya, kehidupan dunianya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kebaikannya. Inilah yang kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Khairukum, orang yang paling baik itu yang panjang umurnya, tayyib, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Barakallahu fikum. Lawan katanya apa? Orang yang jelek, semakin bertambah umurnya, tambah jelek apanya? Kelakuannya. Apa kata orang? Tua-tua apa? Ladi, tambah tua, tambah menjadi tidak karu-karuan. Jelek orang ini. Orang yang baik bertambah umur, bulan ini dapat faedah, bulan besok dapat faedah, tambah memperbaiki amalnya. Khairukum, ini orang paling baik. Bertambah umur, bertambah baiknya, sehingga akan mencapai puncaknya, husnul khotimah, penutup yang bagus. Itulah, karena kita tidak tahu bertambahnya umur ini akan menambah kebaikan bagi kita atau tidak. Seringkali orang memohonnya, Allah panjangkan umurku. Umur belum tentu orang itu bertambah umur, tambah baik. Mohon barokah umurnya, sebagaimana para ulama, mereka umurnya pendek, ilmunya barokah. Dan yang terakhir, wal mauta rohatan li, ya Allah, aku mohon kematian itu sebagai rohah min kulli syarr. Kematian adalah faqdul hayat, hilangnya kehidupan. Ya. Namun Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan kematian sebagai rohah. Karena seorang tidak tahu apa yang akan menimpa di dunianya. Apakah hidupnya akan panjang atau akan pendek, akan semakin baik atau malah tambah rusak. Sekarang masih bisa berbuat baik, besok gak tahu. Bukankah Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina, di waktu pagi masih mukmin, wa yusbihu kafira. Besok pagi sudah kafir. Cepat sekali. Iya, itulah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia tuker prinsip agamanya dengan dunia. Barakallahu fiik. Makanya ketika muncul fitnah silih berganti. Fitnah yang satu selesai, datang fitnah lagi. Baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Fitnah khawarij berhenti, muncul lagi fitnah. Apalagi jamaah-jamaah yang sesat bermunculan, gafatarnya apalagi nanti, telah gafatar, tidak tahu. Firqah-firqah bermunculan, kita tidak tahu. Kita akan istiqomah apa tidak? Fitnah begitu sarnya mengancam agama seorang. Belum fitnah syahwat. Fitnah syahwat semakin hari semakin kuat. Lah dulu zaman belum ada listrik, ya, fitnah syahwat itu mungkin masih remeng-remeng. Sekarang fasilitas luar biasa. Iya. Kalau dulu mau nonton sesuatu yang berbau maksiat susah mengambilnya, melihatnya. Sekarang benar-benar difasilitas. Apakah kita akan selamat atau tidak? Kita tidak tahu. Nah, kan itu mohon. Jadikan kematian itu sebagai rohah. Selamat dari segala bentuk kejelekan. Jangan sampai kematian kita dalam posisi kita sedang larut dalam fitnah. Kita dalam kondisi lagi terkena fitnah, kita dapatkan kematian. Nauzubillah. Itulah doa yang menjadikan diri seorang diberi oleh Allah ketenangan. Mohon perbaikan di dunianya, akhiratnya. Hadis Muslim tadi. Wa kadzalika, demikian pula dalam doa yang lain, hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Allahumma rahmatak arju fala takil ilayya ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, ya Allah rahmatmu arju, aku berharap. Fala takilni ila nafsi tarfata ainan, ainin, jangan kau serahkan kepada saya urusanku tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jangan engkau serahkan urusanku ini kepada diriku. Engkau tidak menolongku walaupun sekejap mata. Seorang tidak akan mampu menghadapi musuh, iblis dan bala tentaranya, kalau tidak ditolong oleh Allah. Iblis musuh yang kita lahir sudah, belum lahir sudah ada. Tidak kelihatan lagi. Punya bala tentara yang berjalan kaki, yang naik kuda, macam-macam. Mengerahkan segala kekuatannya. Wa ajli bi khailik wa rajilik. Pasukan dikerahkan untuk merebut, merampas keimanan, ketauhidan kita. Coba bayangkan, kalau musuh kelihatan bawa golok, kita bawa golok. Bawa senapan, kita bawa senapan. Ini tidak kelihatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mampu. Wala takil ilayya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. jangan kau serahkan urusanku kepadaku ya Allah, walaupun sekejap mata. Sekejap mata aja dilepaskan dari Allah, tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Wa aslih li sya'ni kulla. Perbaikilah untukku urusanku kullahu, seluruhnya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau ya Allah. Doa ini fa idza lahaja al-'abdu. Apabila lahaja al-'abdu, lahaja itu takun. Takun doa. Seorang hamba bihadad du'ai, dengan doa ini, alladhi fihi salahun mustaqbiluh, yang di dalam doa ini salah, ada perbaikan, kebaikan mustaqbiluh, masa depannya, diniyu wa dunyawiyu, baik sisi agama atau sisi dunia. Dia berdoa biqalbin hadir. Dia tekun berdoa dengan hati yang hadir. Maksudnya apa hati berdoa? Saat berdoa hatinya hadir. Ya kadang ada orang dermimil, donga, tapi isinya kosong. Cuman suara aja. Hadirkan hati dengan khusyuk. Kalau perlu teteskan air mata. Sebagai rasa takut, berharap, cemas, mohon kepada Allah. Berdoa dengan khusyuk, tadarruk. Wa niyatin shadiqah. Kalau tekun berdoa dengan menghadirkan hati, wa niyatin shadiqah, niat yang jujur. Ma'a ijtihadihi fi ma yuhaqqiq dzalik. Hatinya hadir, niatnya jujur, dengan disertai ijtihad, sungguh-sungguh mewujudkan, yuhakik dalik, mewujudkan hal itu, mewujudkan baiknya agama tadi, ikhlaskan niat. Di samping ikhlas, perbaiki ilmu. Jangan sekedar beramal tidak melihat ilmunya. Cari ilmu, sudah benar belum? Taba'atul Rasul. Haqqaqallahu lahu mada'ahu. Haqqaqallah, Allah Ta'ala mewujudkan baginya mada'ahu wa raja, apa yang dia berdoa dan dia berharap. Wa amila lahu, dan apa yang dia berbuat, apa yang dia berdoa, berharap hatinya, apa yang dia lakukan dengan kesungguhannya, walaupun dia sudah sepuh, ingin masa tuanya selamat mingkulli syar, dari segala kejelekan, Allah akan bantu dia. Allah sungguh-sungguh. Karena umur tidak tahu, sampai tua atau masih muda. Tapi dengan doanya, dengan kesungguhannya, dengan kesungguhan dia berusaha, haqqaqallahu lah, Allah akan wujudkan keinginannya. Wa anqalaba hammuh farahan wa surura. Wa anqalaba, dan Allah akan balik keadaan. Inqalaba, Allah akan balik keadaannya. Hamu, kegundahannya, menjadi faraha, kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan baginya. Muncul kegembiraan. Semakin hari dia baik kehidupan agamanya, semakin dia ikhlas mengikuti Rasulullah SAW, seiring itu pula Allah perbaiki dunianya. Jangan khawatir, orang soleh itu akan dijamin oleh Allah kehidupannya. Karena Allah sudah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar. Siapa yang bertawakal, Allah cukupi. Janji yang pasti. Sehingga semakin baik agamanya, Allah akan perbaiki agamanya, dunianya. Barakallahu fikum, sampai Allah kabulkan matinya selamat dari segala bentuk syar, fitnah, dunia, fitnah, subuhat. Makanya sebagian ulama berdoa, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa di atas sunnah? Karena fitnah, bid'ah, kelompok menyempal sangat banyak, menjadikan orang keluar dari bingkai sunnah. Sehingga mohon agar matinya di atas jalannya sunnatur rasul, bimbingannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para imam kita ketika mau mati, wasiat, kalau nanti saya mati yang menguburkan si fulan, dia yang paling tahu ngerti tentang urusan memandikan, menguburkan jenazah, tolong dia yang ngurusi saya. Sampai seperti itu. Nanti kalau saya mati, tolong jangan diiring pakai api. Ya. Berwasiat. Sampai demikian mereka memohon agar tetap baik saat hidupnya di atas sunnah, dan matinya pun diiringi dengan di atas sunnah. Ini yang menenangkan hati. Barakallahu fikum. Ini asbab yang ke-9. Sekarang masuk yang ke-10. Wa min anfa'il asbabi li zawalil qalaqi wal humum. Dan di antara wa min anfa'il asbab yang ke-10 sekarang. Wa min anfa'il asbab, dan di antara sebab yang paling bermanfaat. Li zawalil qalaqi wal humumi, untuk menghilangkan al-qalaq, kegoncangan jiwa, wal humum, kesedihan, kegundahan. Idza hasala 'alal 'abdi minan nakabat, apabila hasala terjadi 'alal 'abdi atas hamba, minan nakabat, nakabat ay musibah, nakbah, musibah. Apa itu yang bisa bermanfaat baginya? Ayyas afi takhfifiha bi an yuqaddira aswa'a ihtimalatil lati yantahi ilaiha al-amru wa yuwattinu ala dhalika nafsuh. Usaha, ayyas'a, agar dia berusaha fi takhfifiha, untuk meringankan beban musibah yang dia dapatkan. Bi an yuqaddira aswa al ihtimalat, dengan dia menentukan kondisi aswa al ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang terjelek. Allati yantahi ilaihal amr, yang berakhir urusannya. Nah, musibah, dia mohon agar bisa diringankan oleh Allah apa yang menjadi beban. Wa yuwattina ala nafsihi dzalik, dan menempatkan dirinya ala dzalik, di atas kondisi itu. Faida fa'ala dhalik falyasa ila takhfif ma yumkinu takhfifuhu. Apabila dia telah melakukan usaha untuk bisa mendapatkan rasa ringan, maka falyasa, berusahalah ila takhfif, untuk terus bisa mendapatkan rasa ringan. Ma yumkinu takhfifuhu, yang bisa meringankan baginya. Bihasbil imkan, sesuai dengan kemungkinan yang mampu dilakukan. Fabihada tautin wabihada sa'i nafi' tazul habhumumuhu wahumumu. Maka dengan mempersiapkan dirinya dan dengan usaha yang bermanfaat, akan hilang kegundahan, kebingungan yang menimpa dirinya. Barakallahu fikum. Ketika seorang ditimpa musibah, dia berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa meringankannya. Ya, bukankah kisah ketika sahabat radhiyallahu anhu hendak mendatangi sebuah tempat, maka diingatkan di sana sedang terjadi ta'un. Ya, apa sabda Nabi, idza sami'tum bihi bi'ardin fala tuqaddimu. Kalau kalian mendengar di sana ada di sebuah negeri terjangkit penyakit ta'un, jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran bih. Kalau antum di negeri tersebut, jangan lari dari negeri tersebut. Iya. Dia berusaha mencari sesuatu yang menjadikan dia ringan. Lihatlah sabda Nabi, ketika sebuah negeri terkena taun, fayamkusu, lalu orang itu tetap tinggal di negerinya, sabiran wa muhtasiba, sabar mengharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballah, dia ngerti segala musibah sudah ditakdirkan oleh Allah. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kalaupun dia mati di tempat itu seperti pahala orang mati syahid. Ini menjadikan dia benar-benar dalam kondisi mendapatkan musibah dan berusaha bersabar dan berusaha mencari pahalanya, sehingga dia akan dapatkan pahala dan itu yang bisa meringankannya. Ya. Wa fi daf'i wa yakunu bidzalik as-sa'yu fi jalbil manafi', atau dalam berusaha mencari manfaat, wa daf'il madar, menolak bahaya, al-maisur yang di al-maisurah lil 'abdi, yang dimudahkan oleh Allah bagi hamba. Dia berusaha semampu mungkin menghadapi musibah tadi dan berusaha untuk meringankannya. Adalah Anas menceritakan bagaimana ibunya Ummu Sulaim ketika putranya Abu Thalhah yang sakit-sakitan, Abu Thalhah pergi, selang berapa waktu anaknya mati. Ummu Sulaim berusaha menghadapi kenyataan dan berusaha mencari yang meringankan bebannya. Disampaikan kepada keluarganya, la tuhadisu Abu Thalhah, wahai keluargaku, kalian jangan cerita ya kepada Abu Thalhah, hatta akun ana uhadisuh, sehingga aku sendiri nanti akan cerita kepada Abu Thalhah. Gitu. Bayangkan, kalian jangan cerita dulu, nanti saya cerita kepada Abu Thalhah. Lah Abu Thalhah pulang, faqarrabat ilaihi asya, dia hidangkan makan malam. Fa'akala wa syariba, setelah Abu Thalhah makan, minum, summa tasona'at lahu ahsan makana tasna', Ummu Sulaim berdandan, dandanan yang belum pernah berdandan sebagus itu. Insyaallah. Ya. Orang lagi kena musibah, wanti-wanti jangan cerita dulu, biar saya cerita. Seolah tidak ada apa-apa. Ya. Dia berdandan menjemput kedatangan sang suami. Begitu. Ini mungkin yang bertanya, kena musibah kok dia boleh berdandan? Kan dilarang. Kalau yang meninggal itu anaknya tidak apa-apa, tapi kalau suaminya beda hukumnya. Ini anak yang meninggal masalahnya, dia langsung berdandan, boleh. Tapi kalau suaminya tidak boleh. Dia berdandan. Bayangkan, untuk bisa meringankan beban musibah yang didapatkan oleh keluarga ini. Akhirnya Abu Thalhah pun makan. Ya. kan, dan terjadi antara suami istri. Setelah selesai, terampung, puas sang suami, baru diajak cerita. Ara'aita, wahai Abu Talha, apa pendapatmu? Lau anna qauman, kalau ada suatu kaum, a'aru, meminjamkan sesuatu kepada sebuah ahlu bait, sebuah penghuni rumah, sebuah faka, apakah kemudian setelah itu yang meminjamkan itu datang alahum ayamna'uhum, apakah orang yang dipinjemi tadi, dititipin tadi, dititipi barang tadi, ketika yang punya datang meminta, apakah yang dipinjemi tadi, dititipin barang itu, boleh melarang untuk diambil barangnya? Kalau ada orang yang nitip barang pada sebuah rumah, tiba-tiba yang punya barang tadi datang mau ngambil, apakah boleh penghuni rumah itu menghalang-halangi? Abu Talha, boleh enggak? Jawabannya tentu apa? Enggak boleh. Wahai Abu Talha, isbir wahtasib, sabarlah, mohonlah pahala kepada Allah. Anakmu telah lebih tenang. Anaknya lebih apa? Tenang. Insyaallah. Lebih tenang maksudnya apa? Sudah mati. Baik, demikianlah keluarga sahabat. Benar-benar musibah yang menimpa mereka itu berusaha melakukan upaya yang meringankan agar menjadi baik. Akhirnya keduanya paginya datang menemui Nabi, menceritakan kisah. A'arastukuma, apa kalian tadi malam melakukan hubungan? Ya. Naam. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi hubungan kamu berdua tadi malam. Doanya Nabi makbul apa enggak? Insya Allah makbul. Lahirlah setelah itu, datang dihadapkan kepada Nabi, dan Nabi memberi mentahnik dan memberi nama Abdullah. Uyainah, Sofyan ibnu Uyainah, Imam Al-Uyainah menceritakan, kanu adalah orang Ansor, kana rajulun minal Ansor, ada seorang dari Ansor bercerita bahwasanya ra'aitu tis'ata aulad, aku lihat ada 9 anak, kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya sudah membaca Al-Qur'an. Siapa mereka? Min awladi Abdillah al-Maulud, dari putranya Abdullah yang dilahirkan tadi. Jadi barokah benar doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah seharusnya seorang muslim agar bisa membawa musibah yang berat tadi melakukan hal yang bisa meringankan, sehingga Allah akan berikan kepadanya manfaat, kemudahan. Barakallah. Iya, insyaallah sampai pada poin ke-10. Mudah-mudahan kita lanjutkan poin berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.